Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Jumat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di kajian rutin membahas tentang prinsip-prinsip penting yang harus dianut atau dan diketahui oleh setiap muslim dalam dia beragama. Dan sallallahu alaihi wasallam, marilah kita perbanyak untuk haturkan kepada panutan kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti ajaran dan sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang prinsip dakwah ahlu sunnah atau berbicara tentang tema prioritas yang diangkat di dalam dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah ciri khas daripada dakwah ahlu sunnah itu dalam gerakan dakwah mereka. Yang pertama, mereka selalu mengajak umat untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi ketika mereka mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran, kepada ajaran Al-Quran dan demikian juga ajaran hadis atau sunnah Rasulullah SAW, maka mereka menjadikan pemahaman para sahabat Nabi SAW sebagai jembatan, ya, sebagai perantara untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ciri khas daripada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang menjadi ciri khas mereka adalah catatan ataupun komponen yang ketiga. Jadi ada Al-Quran, ada Sunnah, ada pemahaman para sahabat. Yang menjadi ciri khas mereka adalah mengajak manusia, ini yang ketiga ya, catatan yang ketiga, mengajak masyarakat untuk mengamalkan Quran, memahami Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Inilah yang menjadi ciri khas mereka. Ya, karena kalau mengajak masyarakat untuk mengamalkan, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini jargonnya banyak sekali gerakan dakwah, banyak sekali mazhab ataupun firqah dakwah. Bahkan demikian juga Al-Khawarij juga mereka mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga Mu'tazilah juga jargon mereka mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga temannya Sufi mungkin ya, seperti itu juga. Ya, semua kelompok-kelompok yang tersesat dari di dalam Islam ini, mereka dalam menyebarkan pemikiran mereka menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai jargon mereka agar mereka dapat diterima di tengah masyarakat. Maka ternyata ada yang kurang ya daripada prinsip ini. Seorang Muslim harus menambahkan prinsip yang ketiga itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini yang tidak ada pada kelompok-kelompok tersesat tersebut. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kepada pemahaman para sahabat. Dan Al-Quran demikian juga hadis Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita untuk beragama itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi prinsip ini bukan prinsip yang baru dalam ajaran Islam ini, tapi adalah ajaran Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya, jadi kalau seorang Muslim jujur untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka harusnya dia memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT yang mewajibkan ini dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam An-Nisa 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah SWT mengatakan di dalam An-Nisa 115 ini, وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, siapa yang mengikuti jalan yang bukannya jalan orang-orang beriman, Allah ancam, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, kami biarkan dia dalam kesesatannya, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Berarti di situ ada ancaman. Setiap larangan Allah Subhanahu wa taala yang disertai ancaman itu menunjukkan wajibnya kita untuk menghindari larangan tersebut. Karena kalau dalam Islam larangan itu ada dua tingkatan, ada haram, ada makruh. Kalau makruh ditinggalkan berpahala tapi dikerjakan tidak berdosa. Kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan wajib, ya, wajib ditinggalkan, jika dikerjakan ditinggalkan berpahala dan itu wajib, kemudian ketika dikerjakan mengandung dosa. Nah, ini di sini larangan yang disertai ancaman menunjukkan haram kita melanggar perintah ini. Artinya kalau itu haram melanggar perintah, berarti wajib ya meninggalkan perintah ini. Berarti ayat ini menunjukkan wajibnya bagi kita mengikuti jalannya kaum muslimin. Jalan di sini bukan jalan diartikan jalan tekstual ya, tapi jalan di sini adalah jalan dalam menghamba kepada Allah, jalan dalam beragama ya, metode dalam beragama. Siapakah sabilul mu'minin yang dimaksud dalam ayat ini? Sabilul mu'minin orang yang paling layak yang termasuk ke dalam istilah al-mu'minin yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya ini adalah tentu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat ini. Ya, ketika ayat ini turun belum ada mukminin selain para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin ada sebagian mukhadram ya, tapi mayoritas ketika itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menyaksikan proses turunnya wahyu dan berguru langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak ulama ya, kalau enggak salah yang saya ingat ada Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya mengikuti ijma' sahabat. Ya. Ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah apapun, masalah akidah ataupun masalah fikih ya. Wajib ketika mereka sudah ijma' maka wajib kita mengikuti dan itu sebagai dalil. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mengajak kita untuk ya mengikuti pemahaman para sahabat. Ya, beliau simpulkan dari ayat ini. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diterangkan prinsip ini. Prinsip untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih, thumma qala hadha sabilullahi mustaqiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuatkan sebuah garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini adalah jalannya Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dari di kanan dan kirinya garis lurus tersebut. Thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ini adalah jalan-jalan yang berpencar-pencar. Tidak ada satupun jalan yang di kanan dan kiri ini melainkan ada setan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku ini. Wa la tattabi'us subula, dan jangan engkau ikuti jalan-jalan yang bercabang banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabilihi, dan jangan engkau ikuti jalan-jalan cabang tersebut. sehingga akan menceraiberaikan kamu dari jalannya Allah. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang aku yang perintah yang disampaikan kepadamu agar kamu dapat menjadi insan yang bertakwa. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menganalogikan jalan yang lurus itu sebagai garis yang lurus. Kemudian ternyata untuk bisa istiqomah meniti jalan yang lurus ini banyak rintangan, ya. Di samping jalan yang lurus ini ada jalan yang menyimpang-menyimpang, ya. Banyak jalan yang menyimpang-menyimpang. Nah, jalan menyimpang itulah disebut sebagai jalannya orang-orang yang tersesat, ya. Kelompok-kelompok yang tersesat. Dan ternyata jalan lurus itu hanya satu, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan yang tersesat itu, jalan yang menuju kesesatan itu banyak jalan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu adalah satu. Kebenaran itu pasti dan kebenaran itu satu, tidak membingungkan. Adapun kesesatan itu banyak. Dan di hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah beliau sering menggunakan analogi logika, ya, pendekatan logika. Ketika beliau menjelaskan hadis, ya, ataupun menjelaskan sebuah nasihat, ya, beliau seringkali menyampaikan dengan pendekatan logika. Nah, ini penting bagi para dai untuk ditiru, karena ya cara dakwah yang seperti ini adalah cara dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat awam. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menyampaikan ayat, ya, Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah, jangan engkau ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat ini maka beliau buat garis lurus, ya. Ini analogi yang sangat bagus, pendekatan yang sangat bagus. Maka perlu menjadikan logika ini menjadikan pendekatan logika itu sebagai sarana dalam berdakwah, dan itu sangat efektif sekali. Kemudian para pemirsa yang dilakukan Allah SWT, ternyata kesadaran ataupun apa namanya, ya, prinsip bahwa mengikuti pemahaman para sahabat itu juga ternyata sudah terpatri dalam diri sahabat, para sahabat itu sendiri sebagai umat Rasulullah yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ya. Kuntum di sini Allah katakan dengan kata ganti orang kedua. Maka orang yang paling layak masuk dalam kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, adalah orang-orang yang hidup ketika ayat ini turun, ketika Allah berbicara di ayat ini. Yaitu siapa? Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik, ya. Mereka pun mereka telah mewanti-wanti orang-orang yang datang setelah mereka untuk berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, agar iman mereka, akidah mereka, cara agar agama mereka tetap murni seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling paham tentang apa yang diinginkan Rasulullah adalah para sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, sayati nasun yujadilunakum bisyubhatil Qur'an. Nanti akan datang sekelompok orang yang mendebat kalian dengan syubhat Al-Qur'an. Kan mengajak kita kepada jalan yang sesat menggunakan Al-Qur'an. Menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dijadikan Al-Qur'an itu sebagai tameng untuk menyebarkan kesesatan mereka. Bukan berarti Al-Qur'annya yang tersesat. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu maksum. Al-Qur'an itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu benar. Tapi yang salah adalah orang-orang yang punya kepentingan. Yang main-main dengan Al-Qur'an. Sehingga mereka menafsirkan, mentakwil Al-Qur'an sesuai dengan kepentingan mereka. Ya, agar pemikiran sesat mereka itu dapat tersebar. Nah, ini sudah diwanti-wanti sama Umar bin Khattab. Jadi jangan kita mudah terkecoh dengan orang yang mengajak kita kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Kita cek apakah orang ini dalam konten dakwahnya juga mengajak kepada pemahaman para sahabat atau tidak. Ya. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab. Kemudian beliau melanjutkan, "Fakhudhu bis sunani." Maka ambillah ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa inna ashhabas sunani a'lamu bi kitabillahi ta'ala." Karena sesungguhnya ashabus sunnah mereka lebih faham tentang Al-Qur'an. Siapakah ashabus sunnah itu? Tentu mereka adalah ashabus sunnah, orang-orang yang menjadi jembatan tersampainya ajaran-ajaran Rasulullah kepada kita, ya, sunnah-sunnah Rasulullah kepada kita, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa khudhu bi ashabis sunan, fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Hendaklah kalian berpegang kepada ashabus sunan karena mereka yang paling faham tentang agama Allah. Mereka yang paling faham dengan pemahaman yang benar. Jadi Al-Qur'an tadi kenapa sering kali ayat itu dijual untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan yang menyimpang, itu bukan karena ayatnya yang salah, tapi karena pemahaman, ya, karena mereka, cara memahami mereka yang salah. Ini sangat penting, pemahaman ini sangat sangat penting sekali dalam beragama. Maka seorang harus memiliki standar dalam memahami sumber agama ini, Quran dan Sunnah. Tidak cukup pemahamannya dia sendiri, ya, pemahaman tokoh yang dia kagumi, tidak cukup, tapi harus menggunakan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Hanya mereka sajalah yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya dijadikan pemahaman mereka itu sebagai standar dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dalam kehidupan duniawi saja, ya, dalam kehidupan sehari-hari saja, misalnya, ya, dalam contoh yang masih hangat di hari-hari ini, ya, misalnya tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, maka tentu kita ketika mendengarkan cerita tentang bagaimana proses proklamasi, bagaimana proses merdekanya negara kita dari penjajah Belanda, ya, kita akan lebih tenang, akan lebih percaya ketika yang berbicara itu adalah sejarawan senior, ya, sejarawan senior, dan akan lebih percaya lagi dan akan lebih tenang lagi mendengarkan cerita sejarah tersebut ketika yang menceritakan adalah pelaku sejarah itu sendiri, ya. Kita akan lebih percaya. Dan itu yang digali saat ini, ya, oleh para sejarawan milenial, ya. Yang digali oleh sejarawan milenial ketika menggali info tentang sejarah proklamasi Indonesia, siapa yang digali? Yang digali adalah mereka akan mendatangi para sejarah senior atau para pelaku sejarah yang masih hidup pada saat ini. Ya, karena mereka adalah sumber sejarah itu. Ya, karena dengan demikian mereka akan mendapatkan sejarah yang valid, history yang valid, ya, yang murni. Itu yang dicari-cari dan itu menjadi standar, ya, dalam dunia akademik, dalam balasan sejarah itu jadi standar yang umum, kita semua tahu yang seperti itu. Ya, tujuannya agar mereka dapat mendapatkan sejarah yang valid. Jadi demikianlah, ya, metode yang benar, ya, dalam menggali informasi, ya kan, adalah ketika kita berusaha mencari sumber, kita berusaha untuk mengambil pengetahuan itu yang valid, ya, yang bisa nyambung kepada sumber aslinya. Demikian maka demikian juga sebenarnya prinsip dalam beragama Islam itu seperti itu. Jadi agama Islam kita dalam berislam ini bukan tong kosong nyaring bunyinya, ya, hanya mengikuti saja tapi tidak tahu kronologis gimana dalilnya. Nah, pokoknya ini ajaran nenek moyang saya di kampung, ya, kiai-kiai kampung saya juga kayak gini. Ya, walaupun tidak semua kiai itu mengajarkan taklid buta kepada umat, ya. Tapi kita dalam berislam harus lebih pantas kita punya prinsip seperti itu. Lebih pantas kita punya prinsip seperti itu. Menggali Islam ini dari sumber yang murni, ya. Yaitu siapa? Yaitu dari pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berislam ini ilmiah, ya. Berislam ini adalah agama yang ilmiah. Kita bisa mempelajari setiap ajaran Islam ini, kita bisa beribadah kepada Allah dengan ada dasarnya, ya, ada dasar ilmiahnya, bukan hanya sekedar mendengar dari orang-orang terdekat kita tanpa piknik, ya, tanpa belajar, ya, tanpa berusaha untuk menggali dalilnya, tanpa berusaha untuk mencari sumber yang valid, sumber yang murni, ya. Seorang itu kalau mengambil informasi semakin dekat dengan kejadian sejarah, itu akan semakin valid kan info sejarah yang dia ambil. Demikian dalam berislam, ketika kita berusaha menggali cara berislam ini dari pelaku-pelaku sejarah, ya, dari orang-orang yang langsung berguru kepada sumber Islam ini, yaitu Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita akan mendapatkan Islam yang bersih, Islam yang murni, ya. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, ya. La yazihu anha illa halik, tidaklah seorang menyimpang dari Islam yang bersih, Islam yang murni tersebut, melainkan dia akan, ya, akan tersesat, akan hancur. Ustaz, sekarang kita sudah terpaut 15 abad dari Nabi. Apa mungkin kita bisa mendapatkan Islam yang benar-benar murni 24 karat itu? Maka biarlah Allah yang menjawab. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Allah yang menjamin kemurnian Al-Qur'an. Ya, artinya Allah menjamin kemurnian ajaran Islam ini akan tetap terjaga sampai akhir zaman. Al-Quran tidak akan bertambah walaupun satu huruf dan tidak akan berkurang walaupun satu huruf. Itu real, ya. Coba kalau misalnya ada imam, dia membaca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia hilangkan satu kata, a'udzu birabbin nas. Gimana kira-kira reaksi makmum di belakang? Jadi akan merasa, walaupun ya anak TK, anak SD, ya kan, dia akan merasa, ya, dia baru hafal beberapa surat, ini ada yang kurang nih dari bacaan. Jadi salah harokat saja, para hafid Quran akan reflek, wah, ini ada salah harokat, ini salah, yang harusnya dibaca dhamma kok dibaca kasroh, ya. Salah harokat saja, para hafid Quran akan reflek mengetahui ini salah dan mereka akan membenarkan, ya, akan meluruskan kesalahan tersebut. Ini bukti di antara bukti Allah menjaga Al-Qur'an ini. Anak-anak kecil banyak hafal Al-Qur'an, masya Allah. Dan para sejarah juga mengatakan seperti itu, ya, bahwa ternyata mereka menemukan manuskrip Al-Qur'an zaman Uthman bin Affan, kemudian dicocokkan dengan Al-Qur'an cetak versi milenial. Tidak ada sedikit pun ayat yang berbeda, semuanya sama. Bahkan periwayatan sanad Al-Qur'an sampai detik ini masih berjalan, ya. Sanad Al-Qur'an. Bukan hanya satu jalur sanad, ada 7 qiraah sab'ah. Ini jelas Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk pesimis berislam sesuai dengan Islam yang murni itu, tidak ada. Allah yang menjamin Islamnya akan terjaga terus. Nah, gimana caranya agar kita bisa berislam ini dengan Islam yang murni? Ambillah pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidup. Itulah ketenangan, ya. Itulah kebahagiaan hidup. Nah, inilah konten dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah mereka ketika berdakwah mengajak masyarakat mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jadi catatan yang ketiga ini perlu dicetak tebal, ya, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajak masyarakat untuk bertauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas daripada konten dakwah Ahlus Sunnah. Ya, prioritas mereka adalah ini. Ya, yang menjadi mayoritas dalam konten dakwah mereka itu mengajak kepada tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan mengajak mereka untuk ke dalam sebuah gerakan politik praktis, bukan juga mengajak mereka untuk mengikuti ormas mereka ataupun yayasan mereka, bukan. Ya. Atau torekot mereka, ya, atau zikir-zikir khusus yang mereka buat, tidak. Tapi yang mereka ajak ya, yang mereka jadikan konten dakwah prioritas itu adalah tauhid. Nah, tauhid yang bagaimana? Kalau yang kita pahami kan tauhid itu mengesakan Allah. Tauhid itu adalah bentuk masdar dari wahada yuwahidu. Tauhidan. Tauhidan menjadikan sesuatu yang sesuatu itu satu. Wahid itu artinya satu. Wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid itu masdar dari kata wahada yuwahidu. Ya, kita pahami tauhid itu ya. Tauhid itu mengesakan Allah. Baik, tauhid yang menjadi konten dakwah Ahlussunnah itu tauhid yang bagaimana? Ada tiga macam tauhid. Dan ingat bahwa pembagian tiga macam tauhid ini bukan pembagian yang diada-ada, pembagian yang diada-ada tidak ada dasarnya. Ya. Pembagian ini disebut sebagai trilogi, disamakan dengan trinitas ini tidak sama. Ya, karena hakikat daripada pembagian tiga tauhid itu tauhid mengesakan Allah SWT. Cuman para ulama ketika mengkaji ribuan ayat Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang tauhid, ternyata kalau diringkaskan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang tauhid itu terbagi menjadi tiga. Jadi semuanya ada dalilnya ini, tiga ini. Dan ternyata tidak ada yang keempat. Ya, setelah mereka teliti, hanya tiga aja pembagian tauhid yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Artinya kita tauhid rububiyah itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Tuhan. Ya af'alillah ya. Af'alir Rabb, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Rabb seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Nah, ini semua adalah yang bisa melakukan adalah Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita percaya bahwasanya semua ini hanya Allah yang esa dalam melakukan semua ini. Segala perbuatan-perbuatan Tuhan itu hanya Allah yang bisa melakukan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menggerakkan angin, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Yang menciptakan semuanya adalah Allah. Ketika kita mempercayai seperti itu, maka kita telah memasuki tauhid yang pertama tadi, tauhid rububiyah. Dalil tentang tauhid rububiyah ini adalah diantaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai semua alam semesta ini. Allah SWT juga mengatakan tentang tauhid rububiyah dalam Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshi al-laila an-nahar yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal qamar. والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Allah yang menciptakan matahari dan rembulan serta bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Ini ayat-ayat inilah yang menjadi dasar adanya tauhid rububiyah tadi. Ya, kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perbuatan Tuhan. Baik para pemirsa yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada disebut dengan tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu artinya adalah tauhid dalam penyembahan atau tauhid dalam ibadah. Makanya para ulama menyebut tauhid uluhiyah ini juga dengan sebut tauhidul ibadah, ya, tauhid ibadah. Artinya kita memberikan, kita mempersembahkan segala ritual ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada nenek moyang. Bukan kepada penunggu laut selatan, bukan kepada penunggu gunung berapi, ya, bukan kepada dewa ataupun dewi ini, tapi segala ritual yang mengandung unsur ibadah, ya, kita persembahkan hanya kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menghidupkan, yang mematikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah memasuki atau sudah melakukan hal tersebut, maka kita telah mewujudkan tauhid uluhiyah tadi. Ya, segala macam ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Baik itu ibadah lisan berupa berdoa, berzikir, kita peruntukkan hanya untuk Allah. Ibadah hati, ya, berupa tawakal, berupa ketundukan, rasa takut, takut kepada Tuhan, maka kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun ibadah badan berupa sujud, berupa ruku, ya, berupa salat, ya, ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ibadah harta berupa menyembelih hewan, ya, tidak ditumbalkan untuk penunggu pohon ini, kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kegiatan menyembelih kita. Makanya alhamdulillah Islam telah memberikan fasilitas ibadah berupa menyembelih, ya. Ya, seperti dalam akikah, kemudian dalam kurban, ya. Itu ibadah dengan menyembelih hewan. Kemudian sedekah, zakat dan sebagainya kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid uluhiyah. Dan ketika kita mendapati adanya dai-dai para ustadz yang mengingatkan orang-orang untuk mengajak kepada tauhid yang seperti ini, kita senangi, ya, kita dukung, kita doakan, jangan dicela, ya, jangan dijatuhkan, ya, karena mereka adalah orang-orang yang jujur dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala uzakki 'alallahi ahada. Mereka mendakwahkan, mengajak manusia dengan konten dakwah yang sama seperti yang dijadikan konten prioritas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tauhid. Nabi itu 13 tahun beliau itu hanya mendakwahkan tauhid, ya, belum mendakwahkan tentang zakat, belum tentang syariat Islam yang lainnya, itu belum beliau dakwahkan. 13 tahun itu beliau fokus ngajar tauhid aja. Ibaratnya kalau orang ngisi kuliah, ya, kuliah 13 tahun itu sama dosen yang ngajar, intinya mapel kuliah itu cuma tauhid 13 tahun. Itu baru itu syariat Islam yang lain. Ya, prioritas dakwah Nabi SAW adalah tauhid. Makanya tidak boleh kita memerangi orang-orang yang seperti ini. Kalau kita membenci orang-orang yang mendakwahkan kepada tauhid, maka bencilah diri kita sendiri. Kenapa saya benci orang-orang yang mendakwahkan kepada la ilaha illallah ini? Apa yang salah dari mereka? Jangan-jangan saya mendapatkan informasi salah tentang mereka. Hanya fitnah-fitnah saja. Silahkan didengarkan kajiannya, dicek apakah ada yang salah dari kajian mereka. Ya, jangan sampai kita cemburu buta, ya, membenci tanpa alasan. Tanpa alasan yang valid, alasan yang ilmiah. Jangan sampai, ini bahaya. Ya, karena mereka adalah, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal apabila ada pada diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua adalah apabila ia mencintai wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan apabila dia mencintai seseorang maka dia mencintainya karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yunqadha finnar. Dan ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana dia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya mencintai tapi tidak tahu apa alasan saya mencintai. Alasan yang valid, alasan yang ilmiah, yang objektif. Dan ketika membenci, kita tidak membenci tanpa alasan yang benar. Kita membenci hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kegiatan mencinta dan yang membenci itu hanya boleh dilakukan ketika ada motivasi. Ada satu motivasi saja, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis Nabi yang lain, dinyatakan firman Allah SWT, man adan li waliyan faqad adantuhu biharbin. Ya, siapa yang mengajak perang, ya, siapa yang menyakiti para waliku, maka aku telah umumkan kepadanya untuk perang. Dan tidak diragukan bahwa orang-orang yang berusaha untuk bertauhid, mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah, mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat Allah. Ya. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat Allah. Dan tidak akan sempurna tauhid asma wa sifat seseorang kecuali ketika dia menjalankan prinsip-prinsip berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah yang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Bagaimanakah prinsip tersebut? Prinsip tersebut adalah kita meyakini dan mengimani dan menetapkan segala sifat-sifat Allah yang mulia, demikian juga nama-namanya yang indah, sesuai dengan keagungan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Sehingga Allah tidak sama dengan makhluk apapun, dengan sesuatu apapun. Kemudian tanpa tahrif, kita menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya tadi sesuai dengan keagungan Allah, ya, tanpa ditahrif. Tahrif itu merubah maknanya. Misalnya Allah mengatakan Allah itu mencintai seorang hamba, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah itu ridha dengan mereka, mereka ridha dengan Allah, kemudian ditahrif. Maksudnya itu adalah iradatul in'am, ya, ingin memberikan nikmat. Ya, sifat cinta Allah ditahrif, diselewengkan dengan makna iradatul in'am, ingin memberikan nikmat. Ini tidak. Allah memiliki sifat mencintai, Allah memiliki sifat meridhai. Contoh yang kemudian tidak ditahrif, tidak ditakyif, membagaimanakan, menggambarkan sifat Allah ketika Allah berbicara Allahumma 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Maka seorang ahlu sunnah, ya, seorang muslim, ya, tidak akan menanyakan bagaimana istiwanya Allah. Bagaimana ya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir? Berarti Allah itu selalu berada di langit dunia karena sepertiga malam itu selalu berputar di dunia ini. Ini pertanyaan yang seperti ini tidak perlu. Jadi ada kalanya ada hal-hal yang memang kita tidak perlu tanya, ya. Masalah manusia saja, ya. Kita masalah teman dekat kita atau tetangga dekat kita atau mungkin adik kita. Orang-orang yang dekat dengan kita saja ada ruang-ruang privasi yang kita tidak perlu kepo banget ke situ gitu loh. Yang enggak pantas kita kepoin nih, ada ruang-ruang privasi, kan. Setiap orang punya privasi. Masa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh punya privasi? Ada hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan kita itu kita tidak boleh berkepo terlalu dalam. Allah yang melarang ini, ya. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang perbuatan Allah, gimana Allah istiwa, gimana Allah turun ke langit, itu enggak boleh. Allah melarang la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Wa hum yus'alun. Adapun makhluk akan ditanya tentang perbuatannya. Ya. Dan ini adil. Karena Allah itu maha sempurna, ilmunya sempurna, hikmahnya sempurna, ya kan? Kemuliaannya sempurna, sifatnya semuanya sempurna. Ya, zat yang maha sempurna ini tidak layak ditanya. Gimana enggak layak ditanya. Makhluk manusia, makhluk tempatnya salah, tempatnya kurang, ya kan? Bahkan semulia-mulianya makhluk itu adalah orang yang sering bertaubat, ya. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang berbuat salah adalah at-tawwabun. Ya, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu khata', sering salah. Wa khairu khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Jadi sebaik-baik manusia apa? Orang yang sering taubat, sering minta maaf sama Allah dari kesalahannya, itu sebaik manusia. Banyak kekurangan artinya. Ya, kita ini banyak kekurangan, maka pantas ditanya, akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan kita. Adapun Allah Maha Sempurna tidak pantas, ya, kita tanya, gimana, tidak boleh. Ini Jadi ahlu sunnah dalam meyakini sifat Allah tak ada pertanyaan bagaimana, bagaimana, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh seperti ini, pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan yang bid'ah. Ya. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala berbicara tentang istiwa, kemudian seorang muridnya bertanya, wa kaifal istiwa, gimana cara istiwanya Allah, maka memerahlah wajahnya Imam Malik. Marah. Beliau berhenti sejenak, kemudian wajahnya memerah. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu ma'lum. Kemudian wal-imanu bihi wajib, mengimani adalah kewajiban. Wal-kaifu majuhul, dan bagaimananya tidak ada seorang pun manusia yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakannya bagaimana itulah bid'ah. Maka keluarlah kamu dari majelisku ini, dari kajianku ini, karena sesungguhnya kamu adalah orang pelaku bid'ah. Ini ucapan Imam Malik, ini ucapan yang sangat berkah, singkat tapi subhanallah sangat berkah sekali. Sehingga ucapan inilah yang dijadikan panduan ya orang-orang generasi setelah beliau dalam memahami Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka menemukan cara meyakini asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah yang menenangkan, ya, yang menenangkan, yang sesuai dengan sanubari, dengan fitrah manusia. Ya, ketika kita disodorkan, kita membaca ayat tentang turunnya Allah ke langit dunia, maka kita katakan turunnya Allah ke langit dunia itu maklum, diketahui, yang namanya turun ya seperti itu, dan mengimaninya adalah wajib. Adapun menanyakan bagaimananya itu adalah kebid'ahan. Wal kaifu majhul, dan caranya gimana hakikatnya itu tidak ada seorang pun yang ketahui. Dan kita pasrah seperti itu. Ini dalam asma sifat ya, takyif. Mereka tidak mentakyif. Berikutnya ta'wil. Wala ta'wil. Mereka tidak mentakwil ya, tidak mentakwil, menyelewengkan makna sifat Allah tersebut. Ya, mereka tidak mentakwil ayat-ayat sifat. Mereka fahami sebagaimana mestinya. Mereka fahami sebagaimana makna yang tampak dari ayat tersebut, tidak di kemudian diselewengkan kepada makna-makna ambigu yang mungkin terkandung dalam sifat tersebut, tidak. Istiwa ya, dimaklumi istiwa, apa istiwa dalam bahasa Arab, istiwa itu al-ulu ya, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Allah itu berarti di atas, tinggi di atas arsy. Tidak kemudian diselewengkan ya, kemudian diartikan Allah di mana-mana dan sebagainya. Tidak. Ini namanya takwil seperti ini. Takwil yang berdasarkan definisi para mutaakhirin ya, orang-orang yang datang terakhir. Karena kalau takwil di masa sahabat itu juga sudah ada takwil, tapi hakikatnya berbeda ya. Takwil di masa sahabat itu adalah tafsir ya. Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas itu dalam masalah agama ini dan ajarkanlah kepadanya tentang takwil. Takwil di sini tafsir. Kalau takwil berupa tafsir silakan. Ya. Artinya kita hanya mencari makna-makna yang sinonim atau mencari makna-makna yang mendekatkan untuk memahami makna yang pokok, makna yang sesungguhnya yang diinginkan oleh nas atau dalil. Ya, ini hanya namanya tafsir seperti ini. Kalau takwil itu menyelewengkan maknanya. Ini takwil sesuai pemahaman para orang-orang terakhir ini, mutaakhirin. Ya, itu takwil yang salah seperti itu. Ini tidak boleh. Karena kalau kita mentakwil ayat-ayat sifat tanpa dalil, ya kalau pakai dalil silakan. Mentakwil ayat ataupun hadis pakai dalil silakan ya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Ya, kalau kamu telah selesai membaca Al-Qur'an maka berta'awudzlah kamu, mengucapkan a'udzubillah. Nah, kalau kita fahami ayat ini sesuai makna yang paling tampak atau makna yang dekat, maka menunjukkan bahwa perintah ta'awud itu setelah membaca Al-Qur'an. Tapi ternyata pemahaman itu tidak benar. Ternyata pemahaman yang tampak atau yang dekat ini tidak benar. Ya. Kenapa tidak benar? Karena takwil. Takwilnya ada dalilnya. Ini baru nih takwil nih, kita selewengkan dari makna yang tampak tadi. Ya, kita dalilnya apa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi itu kalau ta'awudz itu setelah sebelum membaca Al-Qur'an. Ini boleh kalau ada dalilnya takwil boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh ditakwil. Dan kemanyang dan ayat-ayat sifat tidak ada dalil satupun dari hadis Nabi, demikian juga dari ucapan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka menta'wil, ya, menyelewengkan makna daripada nama-nama dan sifat Allah. Jadi metode ta'wil dalam memahami Quran dan ayat-ayat sifat ini belum ada zaman sahabat Nabi SAW. Demikian zaman tabi'in, demikian juga zaman tabi'ut tabi'in. Mereka ternyata tidak dalam memahami nama dan sifat Allah tidak seperti zaman sahabat, tidak ada seperti itu. Jadi kita kembali bacalah kepada Islam yang murni, ya, bukan Islam yang sudah tercampur-campur ini. Pemikiran-pemikiran filsafat lah macam, enggak perlu Islam yang seperti itu, enggak perlu pemikiran filsafat lah, enggak perlu. Ya itu kan ajarannya Yunani, ya, kaum kafir Yunani, Aristoteles dan kawan-kawan. Islam sudah sempurna, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kami sempurnakan bagi kalian agama kalian, sudah sempurna. Sudah cukup pemahaman para sahabat saja, enggak usah filsafat dan macam-macam. Sudah cukup itu. Ya. Jadi mereka tidak mentakwil. Kemudian wala ta'til, tidak menolak sifat. Ada sifat-sifat yang kayaknya enggak logis ini. Ya, misalnya bal wa bal yadahu mabsuutatan, Allah kedua tangannya membentang. Ya ada ayatnya ini. Kita yakini gimana? Ya udah kita yakini. Allah itu punya tangan seperti disebutkan di sini, dua tangan, tapi tentang wal kaifu majhul. Tentang bagaimananya kita enggak tahu. Ya, dan menanyakan bagaimana tidak boleh. Wal imanu bihi wajib, mengimani adalah kewajiban. Sebagaimana disebutkan kaidah ini oleh Imam Malik tadi. Kan tenang, agama seperti itu kan tenang. Ini ayat ada yang berbicara seperti itu, maka kita imani. Karena kita ini sebagai muslim, muslim itu artinya pasrah, tunduk pada Allah. Ya. Ini ujian kita membaca ayat-ayat tentang ayat sifat seperti ini adalah ujian. Benar enggak kita itu muslim? Pasrah, tunduk, sami'na wa ata'na, ya, mendengar dan taat. Ini karena Allah yang bicara, ya. Kullu min indi rabbina, ini dari semuanya dari Tuhan kami, maka amanna bihi, kami beriman. Ya. Ini wala ta'til. Kemudian at-tafwid, ya, dan mereka kemudian berikutnya tafwid. Mereka itu artinya tafwid itu ahlu sunnah wal jamaah dalam berbicara tentang hakikat sifat Allah, maka mereka menyerahkan kepada Allah. Tentang bagaimana, maka wallahu a'lam, mereka katakan seperti itu, ya. Hanya Allah saja yang mengetahui tentang hakikat daripada sifat Allah tersebut. Nah, inilah tiga macam tauhid tadi. Jadi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tiga tauhid inilah yang menjadi konten dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari ketiga macam tauhid ini ada satu tauhid yang menjadi inti, yang menjadi prioritas utama dalam dakwah tauhid. Apakah itu? Yaitu tauhid uluhiyah. Tauhidul ibadah, ya. Tauhid uluhiyah. Ini yang menjadi sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Abu Lahab, Abu Jahal dan kaum Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Sebabnya adalah karena mereka tidak melakukan tauhid uluhiyah ini. Ya. Jadi inti daripada tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu sebagai sarana, sebagai jembatan untuk masuk kepada tauhid uluhiyah. Ketika seorang sudah mengenali Allah itu sebagai penciptanya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengatur semesta alam, maka lumrahnya, seharusnya dia akan memberikan penyembahannya itu hanya untuk yang menciptakan ini semua. Itulah namanya tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Makanya di dalam Al-Quran seringkali Allah jadikan tauhid rububiyah ini sebagai sarana menjelaskan tauhid uluhiyah. Ketika Allah mengajak manusia untuk menyembah Allah, seringkali Allah jelaskan, Allah sebutkan tentang gimana perbuatan betapa dahsyatnya Allah, ya, betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan semesta alam, ya. Sebagian Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu orang, ya. Jadi Allah ajak kita untuk menyembahnya, artinya mentauhidkan Allah. Kemudian Allah kasih pengantar berupa karena Allah yang menciptakan kalian dari satu orang, yaitu dari Nabi Adam. Jadi tauhid rububiyah tadi sebagai sarana saja. Maka ketika seorang memahami bahwasanya tauhid itu hanya sebatas rububiyah, ini pemahaman tauhid yang belum benar nih. Ketika seorang sudah mengajak kepada tauhid rububiyah kemudian selesai, tidak, belum. Itu hanya sebagai sarana. Dan seorang belum dikatakan sah Islamnya ketika hanya meyakini tauhid rububiyah. Ini catatan penting. Harus dikasih stabilo warna kuning, warna hijau, ya, warna merah. Meyakini tauhid rububiyah belum menjadikan seorang sebagai muslim. Karena banyak yang terkecoh. Yang penting Islam itu kan yakin Allah itu Tuhan. Ya, Allah itu yang menciptakan alam semesta. Apakah seperti itu kemudian ya selesai? Ya, enggak sholat enggak apa-apa, ya. Tetap ke kuburan berdoa kepada mayit, mendoakan, bukan mendoakan mayit, kalau mendoakan mayit silakan. Tapi ini doa minta sama mayit, ya, supaya dijauhkan dari virus corona. Nah, ini. Tapi dia meyakini Allah juga Tuhan. Ya, ini belum sah tauhidnya, belum islah Islamnya ini. Ya. Karena kalau seperti ini sudah dikatakan sah tauhidnya atau Islamnya, orang-orang kafir Quraisy juga seperti itu. Mereka meyakini Allah yang menurunkan hujan, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menceritakan tentang bagaimana tauhidnya orang-orang kafir Quraisy, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab dengan yakin, yang ciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Oh, mereka yakin Allah itu khalik, pencipta langit dan bumi. Tapi apakah itu menjadikan mereka muslim? Tidak. Buktinya diperangi Rasulullah SAW. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal dan kroco-kroconya ini. Kalau seandainya tauhid rububiyah itu sudah dikatakan sebagai muslim, meyakini Allah pencipta, pengatur, yang menjaga semesta, sudah cukup kemudian dikatakan seorang muslim, maka iblis juga muslim dong. Wah, kok iblis muslim, gimana sih Ustaz? Iblis meyakini Allah itu Tuhan, Allah itu yang menciptakan. Makanya ketika iblis diminta sujud kepada Nabi Adam, maka iblis menolak dengan sombongnya, dengan ucapan yang sangat terkenal sampai terekam dalam Al-Quran, dibaca sampai akhir zaman. Ya, disuruh sujud sama Adam, malah ngeles si iblis ini, bilang khalaqtahu min nar wa khalaqtani min tin. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, sementara aku tercipta dari api. Api itu lebih berkuasa daripada tanah. Harusnya dia ada yang sujud sama saya. Tuh, perhatikan ucapan iblis ini. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min tin. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Artinya iblis meyakini yang menciptakan dia siapa? Allah. Yang menciptakan Adam siapa? Allah. Yang menciptakan semesta siapa? Allah. Nah, iblis juga yakin kalau seperti itu tauhidnya. Tapi iblis ya tetap iblis. Makhluk yang paling terlaknat di alam semesta ini. Ya kan? Jadi tauhid yang paling inti adalah tauhid uluhiyah tadi. Tauhid berupa menyembah. Ya, memberikan segala bentuk penyembahan hanya kepada Allah. Itu paling inti. Tidak boleh lepas dari seorang muslim. Dan itulah yang menjadi tujuan utama ataupun konten dakwah utama para nabi, seluruh para nabi selesai. Ya, seluruh para nabi itu inti dakwah mereka adalah mengajak kepada tauhid. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sudah mengenali dua konten dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun dua prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam gerakan dakwah mereka. Yang pertama adalah mengajak mereka kepada pemahaman para sahabat. Kemudian yang kedua adalah mendakwahkan tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.